yasiru wal makanu ladzi irtahala ilaihi wal ladzi irtahala minhu walakin irhal minal akwan ilal mukawin wa anna ala wa inna ila rabbikal muntaha. Latar hal ojo budal soko siromin kaunin berasal soko kaun ila kaunin maring kaun liyane. Patakunu moko dadi sebabe ana sira iku kahimari roha kaya dene khimar gilingan. Yasiru mlaku soko khimar. Tapi wal makanu tayo panggonan ala dikang irtahalakan budal sopo himar ilaihi maring panggonan mau iku huwa yo panggonan alahi kang irtahala kang ninggal sopo himar minuh saking panggonan. Jadi apa sing dituju ternyata apa sing ditinggal mubeng mubeng balik nah ning titik sing dik mau maneh. Tapi irhal walakin irhal tetap ini budalo siro minal akwan saking kaun ilal mukawini maring zat kang mujudaken wa inna ila rabbikal muntaha lan sak temene mung marang pangeranmu al muntaha utawi gon pungkasan. Tegesipun singkat mawon persoalan cita-cita keinginan angen-angen napa mawon selamane ku tasih wewujudan sak liyane Allah iku jenenge tasih kaun. Niku nek niku dianduk target akhir tujuane ning kono tujuane kono pol-polane ngoten niku selama niku sik dusi-dusi Allah niku tasih dise ya enten proses tapi prosesnya niku hanya dari situ ke situ masih tetap sederajat niku tasih alia sesuai kalih hadisipun Rasulullah ingkang dawuhaken soal hijrah. Dawuhipun Kanjeng Nabi, famangkanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa mangkanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, fa hijratuhu ila ma hajaro ilaih. Faman mongko ta iso pungku kanat ana apa hijratuhu hijrah iman iku ilallahi maring Allah wa rasulih lan utusane Allah. Fa hijratuhu mongko ta hijrah iman otomatis langsung ilallah marang Allah wa rasulillah nubusani Allah. Jadi hijrah niat hijrah sekali niat itu mendugi sekali niat mendugi tapi lek niatnya itu cuma liyane Allah dunia napa wong wedok napa kesenangan-kesenangan liyane termasuk wong widok ni ulah widok dari swargo ni. Nenek tiang ni tu saya kepingin widok dari pingin swargo ni. Menurut saya cara penyelesaian itu, dereng selesai, dereng selesai. Mulane sebagian ulama enten sing cerita akan hadisipun Rasulullah ini. Bijing ni tu tiang pingin swargo ni tu. Kata sing sami getun. Getun. Lah getun ngono swarga kok getun. Mergo nalika piyambake netepno cita-cita, netepno kepinginan niku kesitien. Kesitien. Lah ternyata niku enten malih sak ndure malih sing langkung agung malih, sak ndure langkung agung malih sampe wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Puncak dari doa wong teng swarga niku alhamdulillahi rabbil alamin. Nikmat banget. Saged muni alhamdulillahi rabbil alamin niku teng swarga niku puncak kenikmatan. Aneh nggih. Lah nalika ning donya niku muni alhamdulillah iki jek ngresulon. Gayane niku muni alhamdulillah kula niku pun saged dugi ngriki kan tapi jek ngresulon. Tapi dia kau wasal kabeh nanti. Gaya ini aku punya alhamdulillah tapi maknanya ini aku saya kurang. Nah, menjelang tentang swarga ini aku justru akhir puncak dari kenikmatan ini nanti kau tiang ini aku pun sebuah datang Allah panggil Allah ini aku puncak kenikmatan. Mergo napa? Selama niku tasih sak liyane Allah niku sik liya. Jenenge liya niku sik dudu. Dudu niku tegese asor. Lek sik bolak-balik mung petak-petuk kursine, mejane ngoten tok kok urung marem. Petuk bocahe lah niku baru marem kan ngoten tok nggih. Niku. Niku ya wis lumayan. Untuk kepetok kok timbang petok sampah lah alam petok meja ni, ni gue mending macam ni. Tapi jadi sampah karo meja ni harus main podoai. Tapi si podo yang dalam nopo podo leh duduk, podo leh duduk. Mula wonten sebagian ulama di antawisipun dawuhipun Syekh Asy-Syibli. Syekh Asy-Syibli ngengetaken dumaten para murid. Jawab pun saya sebut di ikhzar makrohu, ikhzar ngati-ati osopo siro makrohu ing rekodaya negusi Allah, jebakan-jebakan negusi Allah. Walau fi kaulihi senajan ing dalam jawab Allah kulu wasrof, kulu podo mangano siro kabe, wasrofu podo ngumbyo siro kabe. Senajan mangan, senajan ngombe itu diperintah. Ini hati-hati. Di situ ada dua faktor. Olehmu mangan kuwi krono diperintah. Apa olehmu mangan kuwi krono panjen kuwi melek mangan. Nah, di ibaratnya sana sih pun, ibaratnya kaya wong numpak sepeda. Dalane njojlok anjor. Iso banter. Jojlok ini ku banter. Loh. Banter olehmu numpak sepeda itu krono olehmu ngonrel. Iya apa krono oleh jojlok. Nih. Ini ku mungkin penilaian repot. Cara wong juara. Ini juara ini tijaknya krono kuwate. Sing ngonrel apa krono dure leh jojlok. Niku mungkin jadi mboten murni, cara penilaian mboten murni. Akhirnya kok iso muni wong liya iso muni jajal lek ora jajlok mosok iso banter. Soalnya upama yo senajan jajlok lek gak diunteli yo bantere yo mek sakmono kuwi. Lah akhire malah repot iku arep tumi bosen pundi. Sami kalih perintah kulu wasrobu niki nggih. Kudu hati-hati. Mergo napa? Sing dikersakne kulu wasrobu teng mriki niku mboten soal bentuk lakon mangan, bentuk lakon ngombe niku mboten jan. Sing dimaksud teng mriki niki yuridu ngersakaken sapa Allah. Ngersakaken latas tangrik. Aja kerem sapa sira, aja tenggelam sira fil hadhi ing dalem bagiane nafsu. Jadi lek kowe mangan lek kowe ngombe iku aja krana kowe melek. Tapi krana pancen diperintah. Begitu diperintah terus ya diperintah wong niku amanah. Awakmu diamanati weteng, awakmu diamanati gorokan. Iku di mbok ramut. Dadi aja kok mangan iku krana kowe kepingin. Suwali elek nuruti kepingin, kowe ya iso ngrusak weteng. Mergo kepingine terus weteng kelompoken ngono angah-angah terus diombeni terus. Kaya lek wayah Ramadan dipo ngoten niku, wah niku kaya iya-iya niku. Wis polak telung mangkok ditambahi neh. Dikethok limang iris. Niku ditinggal salat maghrib bar niku sik mangan neh. Segone sego jagung pisan patang piring. Oh niku jenenge nyiksa nuruti pingin. Tapi terus putih, sing penting nuruti perintah Allah. Aja tenggelam ning gone bagianmu. Niki pancen nggih serodo angel. Nggih serodo angel, senajan angel ya kudu dilatih to nggih. Mosok kowe angel terus emoh. Angel niku ora berarti ora iso. Wal takulan becik ana sapa sira fi kulli syai'in ing dalem saben-saben suwiji-wiji iku diri kelawan Allah labi nafsika ora kelawan nafsu sira. Dadi nandange apa ae iku aja krana dorongan nafsumu. Senajan mungkin bentuke bentuk apik. Ngerti lho nggih. Nek niku dorongan-dorongan nafsu kudu ngati-ati. Dadi omongi ngene iki ya terus kadang-kadang terus purik neh. Nek ngono ora usah lapo-lapo. Mboten kok lapo-lapone sing dilereni. Boncenge nafsu. Boncenge nafsu terhadap perintah Allah, ndeke njaluk bagian iku lho sing bahaya. Lah kadang-kadang kula jenengan terjebak niki ya, moro-moro terus mau ngamal, mergo wedi lek nafsu dadi gonceng, dipelok gonceng. Lho lek sing digak dioleh niku goncenge nafsu ya, nafsune aja oleh melu. Ngamale terus. Ngamale terus. Mula faqauluhu mongko utahi dawuh Allah Ta'ala kulu wasrobu. Dawuh kulu wasrobu. Podo mangano siro kabeh. Wasrobu lan podo ngombeo siro kabeh. Iku wa ingkana senajan ono opo dhoiru lahire dawuh. Ono iku ikroman mulia akan wa in aman lan paring kenikmatan. Tapi lek diangen-angen sak teruse fa inna fi batinihi mongko sak temene iku ing dalem jerone dawuh apa ibtilaan ujian wahtibaron lan tegese ujian dawuh kulo asra bumi tata lahir kaya dimanggakne monggo ngono tapi jane lek diteliti sing tenan niku ujian ujian terus pundi hatta yang dura sing go ningali sapa Allah ningali man ing wong huwakan utahe man iku ma'ahu sertane Allah sapa sing nalika mangan sing panggah eling Allah lan sapa sing mangan lali Allah niku mengke ketara nalika disuguhi panganan suguhi umbenan sing enak ikilah semangat mangan iki semangat krana perintahe Allah kah apa semangat krana panjenengan dhewe pengin nyendor panganan niku niku mengke repot niku lek mboten dipilah-pilah. Waman lan wong wa kang utahe man iku ma'al hazi sertane bagian kepentingane nafsune dhewe. Mergi pancen kata sanget dawuh-dawuh syariat, dawuh-dawuhipun Allah, dawuhipun Rasulullah termasuk umpamane ngene. Nggih. Mane enten yang mirang hadis. Dawuhipun Kanjeng Nabi manin kota'a ilallahi kafahullahu kula mu'natin warazakahu bin haitu layah tasib man utai sopa wong iku in kota'an jungkung sopa man ilallahi maring gusi Allah tak artinya memutus hubungan dengan selain Allah dan hanya berhubungan dengan Allah tak kafah mongkau nyukupi hu ingman sopa Allah gusi Allah kula mu'natin yang saben-saben biaya urip warozakolan paring rezeki sapa Allah ing man mir haitsu la yahtasib saking nggon sing ora dipikira-kira. Oleh omongan ngono, oleh janji sing kaya ngono, dhewe boten kok mikir soal piye jungkung teng Allah niku, tapi sing dipikir gurine niku lho. Wah, oleh rezeki sing gak kanyono-nyono lha niku iki dipikir kok mencolot. Mencolot terus mesti. Saiki kowe budal sowan Allah jungkung sebone ngersane Allah iki krana pancen ngurmati Allah kah utawa pengen nerok apa-apa sing enek ngersane Allah. Cara wong dolan riayan sowan ning gone mbahe kuwi krana pancen kangen mbahe, pengen sowan mbahe apa milik sanune. Nah niku mengke ketara, mboten ketara. Lek sing milik sangune ya pokoke dikei sangu mulih tapi lek sing milik karena pengen ngoreng mati bae ya sing penting petruk bae soal sangu nomor 28 nah niku ulun milah sing ngeten iki pancen angel ya senajan angel ya aja kok terus dienggo alasan termasuk malih mangkanatil akhiratu mangkanat uteman utai sapa iku kanat ana apa akhiratu akhirat ana iku niat tau dadi niat eman sapa wonge sing nandangi apa ae niate njaluk ijol akhirat jamaah mongko ngumpulaken sapa Allah Gusti Allah alai ngatas eman amrohu ing perkara eman sapa wonge sing nandangi apa ae kok cita-citane hanya untuk akhirat artinya njaluk opah sok ning akhirat gak njaluk saiki. Niku justru seluruh urusan akan dikumpulkan oleh Allah. Bisa seluruh kebutuhan dia, persoalan-persoalan dia akan cepat diselesaikan Allah. Wa ja'alalan dadiaken sapa Allah ghinahu ing kecukupane man fi qalbi ing dalem atine man. Sing digawe sugih niku atine. Atine mongkok sugih sehingga gak butuh. Sakjane wong sugih niku lak wong sing wis ora butuh. Senajan gak nyekel apa-apa lek ora butuh lak dadi sugih. Ya senajan sing dicekel pirang-pirang tapi lek isih butuh tunggale neh sing luwih akeh lah niku dadi gak sida sugih. Niku jenenge marah. Lho sing hebat malih niku iki. Janjine Kanjeng Nabi lek anak wong kok sing dijungkungi niku niate akhirat. Nulung wong pingine akhirat. Sedekah ning wong pingine akhirat. Nata wong ben tertib dhewe pingine ning akhirat. Sembarang kalir dhewe hubungane karo akhirat. Lha lek saged ngoten, jare Kanjeng Nabi iki wa atat dunya. Wa atat lan teko hu ing manapa adunya dunya. Wa ya hale utahe dunya ku saghiratun dadi cilik di hadapan dia. Istilahe prinsipe warok panaraga lek ngarani dunya grejine mung sak merica. Ya saking remeh, mergo kadung atine mongko gedhe. Lha dikeki janji ngene kok terus sing ketok niku dudu piye carane ngamal iku iso awet sampai do akhirat. Mboten kepikir awete tapi sing kepikir, wah ben dunya teko kabeh piye carane lah niki. Akhire ternyata sing dadi pendorong daya tarik sing kuat niku ternyata dudu wah iki sing dawuh Rasulullah, iki sing merintah Allah, mboten niku. Tapi sing dadi titik berarti soal napa? Ditekanin dunia sak isine iki terus piye rasane? Dunia terus pengin. Nah, berarti nek pengin ngoten niku sing dadi pendorong nafsune. Ketika itu maka fungsi ibadahnya hilang. Akhirnya jur koyo semacam tagih-tagihan. Lagi-lagi tagih-tagihan. Gusti, terus lek kula pun sembarang kali njaluk akhirat terus aja ditekani dunia lah, kula pun ngoten lah kok jarang teko-teko dunia ini lah. Niku mungkin Gusti Allah malah ditagih. Niku mila saking menika. Kula panjenengan kudu ngati-ati niki. Kudu ngati-ati. Jadi bukan berarti ini tidak benar. Ora kok berarti janjine Rasulullah niku mboten perlu direken. Terus jur sampean nolak mboten, mboten dikongkon nolak kok. Niki ujian. Ketika kamu diberi iming-iming begitu itu, yang menjadi titik berat yang memenuhi hatimu dan semangatmu, itu Allah kah atau pemberian Allah? Ini ku garisnya tipis banget kok. Gak kan? Garisnya tipis banget. Nun jauh lah, ditakoi. Ini nun kadus. Ceritani pun Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri ini, wali kutub, wali terkenal, seorang ahli tasawuf sing hebat itu ternyata asal usulnya dia itu seorang playboy. Saya studi itu. Saya asli itu Hasan Al-Basri ini senengane niku mejen teng lawang pasar Baghdad niku. Numpake senengane jaran putih gagah. Jubahe diprodo nganggo cara saniki dibordir nganggo benang campur emas. Jubahe gedhe apa sae sutra. Wah. Numpak jaran gagah. Angger enek bocah wedok bar blonjo ditutno. Niku zaman biyen ya cara saiki ya tumpakane ya sepeda motor terbaru. Atau mobil terbaru. Kari-kari sing wedok wis tuku dhisik malah kecolek malah. Lah niku Syekh Hasan Basri ini suatu ketika kena batunya. ngetutno cewek ayu. Muga zaman rumiyin niku pun ngangge cagar. Sing kita namung mripat tok. Tapi lek wong canggih niku roh sorot mripat iku tak iso bedhek sembarang kalire. Niku roh lirikane tok niku bocah iki modele ngene iki, modele gayane ngene niku. Wong canggih saged ngoten niku. Lah niku ternyata wonten wanita salihah termasuk wali putri. Niku ternyata menarik di hadapan Syekh Hasan Basri. Nalika itu sik enom, sik dereng dadi syekh. Wong ditono wae. Mun teko nggon serodok sepi-sepi, kaget Hasan Basri niku. Wong biasane niku sing nyapa kudu Hasan Basri dhisik. Lah kok niki sing nyapa malah wali wedok niku dhisik. Mas, sampean kok ngetut ning kula terus niki jane sampean cinta pripun kalih kula? Nek cewek kok nuwantang ngoten niku. Akhire Syekh Hasan Basri niki nggih kaya jare wong Jawa rindik asu digitik niku. Wong pancen sing diarep-arep sapane niku lha kok disapa tenang. Akhire nggih langsung ya iya sih ngono sampean iki ayu ngono kok ya. Ya mesti ae aku tertarik. Pun terus ditangkleti kali si wali putri niki. Ora Mas, jane sampean iki kok tertarik karo aku iki sakjane aku iki sing paling menarik opone sih Mas? Jadi itu dijawab oleh Syekh Hasan Basri. Sing marai menarik meripatmu gitu. Meripat kok itu, boy so ngedet koyo. Masya Allah. Terus tau temenan, aku lihat delok meripatmu gue dan iso ngelewong aku. Akhirnya kali si wali putri ini ya. Oh, jadi sampean seneng delok meripatku. Iya seneng. Wis ngono ngene wae sampean teni ning gredu kene sik aku tak muleh yo nyeleh blonjonan iki engko insyaallah aku tak mrene maneh. Saestu dudu sing griya si wali putri niki terus nyeleh barang-barange lajeng donga dhateng Allah, ya Allah Gusti. Kula nyuwun ngapunten panjenengan paringi mripat ingkang indah. Ananging ternyata meripat ingkang jenengan parengaken kula menika ndadosaken fitnah dhateng tiyang sanes. Ndadosaken kemaksiatanipun tiyang sanes. Ya Allah. Meripat ingkang panjenengan parengaken menika badhe kula wangsulaken dhateng panjenengan. Badhe kula parengaken dumateng tiyang jaler sing tertarik kalih meripat kula menika. Mugi-mugi dumugine meripat mangke beto hidayah. Kangge tiyang sing nampi mripat kula niki. Sanalika lajeng mripatipun dipun cukil kalih-kalihipun dipun deleh teng lengser. Lajeng si budak putri niki terus kok budak putri wali putri niki nimbali budakipun supados lengser niku dikirim dateng tiyang jaler sing ganteng teng gerdu. Lajeng titip salam. Mas niki lho Mas. Meripat yang paling sampan demeni pun dumugi ngeriki. Kiri pun saya itu. Bisa dugi gerdu sinten si bucai pun. Yang gitu sebetulnya ke wau dumugi gerdu. Salam pun dipun sampai akan. Nuhun ngapunten. Keranten si. Ya sinten. Tuan putri kula mboten saged rawuh ngeriki. Keranten tuan putri Rumaos. Sing panjenengan betahaken namung meripat sehingga sing dugi namung meripatipun. Kaupami sing menarik kabeh ngono kira-kira teko kabeh. Sayange sing ditakoki sampean kok demen kula niki sing marai demen apane meripate ya berarti butuh meripate tok. Akhirnya sing dugi namung meripate tok. Nah, ternyata napa? Bisa dadi meripat tok ngoten nggih malih. Malah mboten menarik to nggih, malah gilani nggih. Nah, teng riku niku akhire Hasan Basri kan tentiang cerdas, lan dasaripun sakjane pun angsal hidayah saking Allah, ya mbek ngrumaosi. Padahal ini baru manusia. Ketika nilai-nilai keindahan itu tidak komplit. Karena si pemilik itu tidak ikut hadir. Mata yang sangat indah itu menjadi tidak indah sama sekali. Begitupun nikmat-nikmat yang lain. Ketika nikmat itu datang sendiri hanya nikmatnya tok tanpa yang punya nikmat. Nikmat yang hanya widodari tok, swarga tok. Mungkin lek ning dunya niki panganan tok tanpa ada rasa syukur kepada Allah, maka nilai nikmat itu persis seperti mata yang tidak dihadiri yang punya mata. Rasa meniku, banyak kudu hati-hati. Kudu hati-hati. Keindahan itu memang sangat indah. Tapi kita lepas, ketika lepas dari keseluruhan, kekomplitan, dari sifat kamalnya Allah, maka sebenarnya keindahan itu hanya sia-sia belaka. Niku, mula sangga niku, nggih kudu hati-hati nek nandangi napa-napa, aja kok soal janjine Allah niku sing dadi titik berat, tapi kudu memperhatikan sapa sing janjeni. Dudu janjine, tapi sapa sing janjeni. Jadi namung soal niku tok persoalan, namung ngelih arah ngoten mawon. Usaha itu ane tu, gelombang ni ku mencelak citik suarane radio, wis gebret-gebret ane. Agi hoden, gelombangnya hati ni ku lek mencelak citik ngoten mawon. Gawe Allah ni ku kita di mencelak, gebret-gebret ngoten. Dan ni ku kudu pas arah teng pundi gelombangnya nomor pinter ni ku kudu pas jalure. Ni ku mungkin suara sakit jernih. Buat apa ni? Kok melancak separuh-separuh? Sitok studio lio, sitok studio terus dia di tengah-tengah. Niku suara radio, suara kena turun ngono bulan. Ibadah ni macam. Sampan masang ibadah ni, aje di arah ni tenggundi. Le arai dan datang Allah ya Allah tak. Le arai pepari Allah, mungkin sampan oleh ni namun pepari tak niku. Niku nak hasil. Niku mohon le, tak hasil. Karena buat hasil ya, ya buat. Mulane dawuh kanjeng Nabi wahid fahijratuhu ila ma hajaro ilaih. Hijrahe wong sing niat golek dunya utawa wong wadon iku hijrahe mung tumeka apa sing ndeke iso hijrah. Dise apa kuwi lak urung genah. Lah mbuh iso mbuh ora niku sik urung genah. Ya mampune tok endi? Ya niku mengke hasile. Bon niku napa latihan, ya, maksudnya peringatan saking Syekh Ibnu Athaillah ngingi soal titik akhir dari target perjalanan rohani menika mboten wonten sanes kejahi namung Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti yang lain-lain itu tidak dimasukkan, tapi boleh dimasukkan sebagai bentuk janji dari Allah, tapi tidak menjadi tujuan paling akhir. Karena tujuan yang paling akhir, paling notok, pungkasan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mila saterusipun Syekh Ibnu Athaillah ngengetaken dumateng kita sedaya termasuk dalam rangka mengadakan perjalanan dumateng Allah niki. Kalau panjenengan perlu duwe semacam napa nggih? Gandengan. Gandengan kanca, teman, sahabat yang bisa di mintai pertimbangan cara wong balapan melok rally ngoten kudu enek navigatore sing dijaluki pertimbangan kanan apa kiri apa terus direm apa digas wonten iki dipun dawaken la tashab malayun hiduka halu wala yatuluka ala allahi maqalu la tashab aja ngancani sapa sira man ing wong layun hidu kang ora bisa nangekaken sapa man ka ing sira ora bisa nangekaken apa sing ora bisa nangekaken haluhu tingkae man walaya dululan ora nuduhaken ka ing sira Allah ing ngatasé Gusti Allah apa makaluhu ucapane man dadi lek kowe golek kanca sing raket kanca sing bener-bener donya akhirat kuwi golek kanca sing tumandane selalu membangkitkan awakmu tumuju marang Allah. Ucapan-ucapane kuwi iso nuduhno dalan tumuju marang Allah. Niku kanca sing tenan. Mila saking menika niki salah setunggalipun kene kenapa organisasine ulama sing teng Indonesia niki sing terkenal nggih dipun wastani Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama niku karena pancen wonten arah soal kebangkitan bangkitna umat supaya do gelem ibadah. Nek soal keyakinan, kepercayaan insyaallah wong Jawa, wong Indonesia umume niki insyaallah kabeh wis duwe Gusti Allah. Gitu nggih, sak glonjom-glonjome wong Jawa Gusti niku enten. Tapi tumandange dereng bangkit. Mulane lajeng para ulama ndamel nami organisasi Nahdoh, artinya kebangkitan untuk ibadah. Mulane jare enten prinsip-prinsip mabadi khairi ummah, prinsip-prinsip kebaikan umat. Niki sedaya sakjane salah setunggalipun saking dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah menika supados teng masyarakat, teng desa, teng RT, RW lek saged wonten kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok, grup yang setia menjadi sahabat dan teman. Untuk apa? Sama-sama membangkitkan, gugah, gregahno kancane tumuju dumateng Gusti Allah. Gregahno masyarakat supaya tumuju dumateng Gusti Allah. Mulane nggih ngeten iki lakone. Ana persoalan rumit ya. Balik ning Allah. Enak bunga-bunga ya dijak syukur teng Gusti Allah. Jadi niku terus ngoten niku, nggih pancen nggih tugase ngoten niku. Takal lama bicara sapa Syekh Ibnu Athaillah, hauna ing dalam kene dawuh bicara fi suhbatin dalam masalah kekancan. Mergo napa? Mergo soal kekancan niku kepenting. Jenenge kanca niku sok-sok iso nyolong watek. Nyolong watek, iki nyolong watek niku sing asale wong niku apik karena kancane niku elek ya. Dhewe kelepotan katut nglakoni keelekan. Yo minimal minimal. Ora wani ngelingno lek nek kancane nglakoni elek. Mugo kanca ya. Kok tak elingno ndang ngamuk. Nek mboten kekancan lak mboten. Niku. Mergo napa waya utawi kekancan iku aslun kabirun. Pokok sing paling gedhe min usulil qaumi saking pira-pira prinsip pokoke ahli tasawuf. Mugi iki termasuk prinsip termasuk pokok. Wa fiha niku ing dalem kekancan manafi'u ta'i pira-pira kemanfaatan wa fawaidul lan pira-pira faedah. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono akeh manfaate mau istamarra nerusaken sapa Syekh alaya ing atase subah. Nurusaken saknahum ing urusane kaum kodiman ing dalam zaman kang dhisik wa hadisanan zaman kang keri. Ulama kaum ahli tasawuf sejak dulu dan sekarang itu selalu terus-menerus mengingatkan soal kekancan ini. Mulane jur tumbuh enten pesantren, tumbuh enten kelompok-kelompok tarekah. Niki karena dalam rangka nyaring, disaring ben kanca niku bener-bener benar-benar tersaring dengan sendirinya. Mboten kok berarti geting karo wong liya, mboten niki mboten soal geting lan mboten geting. Niki soal gumregae napa? Leh badhe wusul suluk ngambah dalan tumuju dumateng Allah Subhanahu wa taala. Waqad nabahan teman-teman ngelingaken sapa al muallifu, Syekh Muallif rahimahullah. Ngelingaken ala faidatnya ing atase faidah sohbah. Fi qaulihi ing dalem dawuh Syekh Syekh Mu'alif dawuh napa latas hat malayun hiduka haluhu walayatuluka ala Allahi makuluhu. Mergo napa to? Sing jadi prinsip wong kekancan niku sing penting napa? Fa'in hadul hali mongko utawi gumregae tingkayati. Dudu tingkah lahir ya tingkayati. Tergerae bangkite tingkayati. Wadilalatul makolilan oleh bisa nuduhaken ucapan-ucapan nuduhaken Allah yang ngatasi Allah Ta'ala iku huwa utawi inhat lan dilalah iku faedatu suhbati faedahe kekancan. Jadi faedahe wong kekancan iku namung kalih sing penting. Nomor siji wong sing sampean kancane niku saged mendorong sampean untuk bergerak ingat dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala utawa jagongan omong-omongan ucapan-ucapan ini ku selalu mendorong panjenengan tumuju dumateng Allah. Nah, maksudnya terus pundi, wa maknal hal al-munhidoh. Utawi maknane hal al-munhidoh tikang bisa membangkitaken tumindak. Sing dimaksud hal sing iso mbangkitno kuwi napa to? Wa maknal hal mongko utawi maknane hal al-munhidoh tikang bisa membangkitaken hauna ing dalam kene-kene bab kekancan. Iku huwa utai hal iku antakuna. Arep yen to ana apa himmatuhu, himmae kanca. oleku muta'alliqatun, ya muta'alliqatan. Gantung, genggantung, gantung bilahi kelawan Allah Ta'ala. Murtafi'atan tegese ngungkuli, ngungkuli munggah luhur anil makhluki sak ndure pira-pira makhlukin kabeh. Jadi sing dimaksud tingkah sing iso bangkit nang niku terus wong sing tidak punya cita-cita, angen-angen, obsesi-obsesinya itu hanya kepada Allah. Sampeyan kok jejer wong ngoten niku, penak apa? Mergo napa? Wong ngoten iki mesti gak ngrewuhi sampeyan. Ndek ora butuh sapa-sapa, butuh Allah tok. Ora butuh sapa-sapa, namung butuh Gusti Allah tok. Sampeyan nek kekancan wong ngoten niku penak. Niku mengke sampeyan nyanding ngono wis. Ayo. Nyanding tok niku ayo. Mergo napa? Mesti niku mengke kelepetan cahyane ning ayeme wong niku. Panjenengan melok rasa ayem. Lah jenengan nggih sosok niku lak ngrasane. Iki lek sowan kiai sing kono iki bar sowan malah bingung. Lah piye wong dijak ngrasani elit politik kok. Pas sowan dijak ngrasani elit politik anu-anu, mule ora mundak tentrem malah bingung. Mboten. Tapi enten sowan kiai kono, dene kiai niki ya biasa-biasa ya. Ya ora patek ketara lek serbane gedhe ya. Biasa, wis biasa ngoten mawon. Tapi napa sing didhawuhne niku ngenteng-ngentengi pikir. Mergo napa? Dijak munggah. Ora kok terus goleki sebab karo akibat. Iki mergo ana sebab ngene akibate ngene mula saka iku sebab sing iku kudu diulangi ben akibate berubah ngene mboten dijak mikir ngoten. Tapi dijak munggah. Sebab karo akibat iki kelakuane sing ngono kuwi, saiki sing penting awak dhewe iki ayo golek ridane Allah. Dadi bar soal itu. Mulai lego. Ngoten niku. Niku ulama bilang wong sing iso bangkitno panjenengan munggah. Niku karena pancen piyambake-piyambake pancen wis munggah. Ngoten. Termasuk cirine malih, cirine tingkae wong sing munggah, sing saged bangkitno niku nggih niku layal jauh. Orang ngungsi. Orang ngungsi niku tegese ora golek perlindungan. Ora ngungsi sapa wong fi khawaiji ing dalam pira-pira kebutuhane wong ora ngungsi illa ilallahi taala kejaba maring Allah taala. Upama ndek duwe hajat, hajat iku ora kok krana ndek napa-napa hajate ya krana paring arep tumuju dumateng Allah Subhanahu wa taala. Upama sampean dipeksa ngoten ora kok dipeksa. Dene aku njaluk duit deh. Dia muni aku njaluk duit ini ku rakok krono. Orang kok krono dia butuh duit ini. Butuh krono ngesane sampean. Ini aku njaluk duit ini. Ini krono apa? Duit yang dijaluk ini aja bisa tekan uang. Jadi sampean mungkin tambah ganjarannya. Ini ku enten tiang atau ini. Enten tiang atau ini. Kadang-kadang sampean pas ingin dijaluk malah wangnya mau njaluk. Mergo niku krana sampean melek golek ijol niku wau. Kados sing diceritakne sing dik wau, melek njaluk ijol ben lek sedekah oleh akeh. Mergo jareke lek sedekah siji oleh ijol 10. Aku tak sedekah sak juta ben oleh 10 juta. Lah nek ngoten dhek malah mok ora gawe-gawe ning dhewe. Tapi lek pas ati ini rada dewemen karo duit ngono malah kene duite. Akhirnya malah disedekahne. Mergo lantana lul biro hatta tungfiku mimma tuhibbun. Ora bakal kowe oleh keapian sampai kowe mampu sedekah infak sing gone barang sing paling mbok senengi. Ngoten. Wis rokok karek siji, siji tas disumet. Masyaallah, nikmate ra karuan. Dhewe kok arek kanca njaluk. Dene njaluk rokoke lah. Niku kan paling sampean demeni lho niku. Senajan wujute ngerokok saler, niku barang sing sampean demeni nang diwehne. Lek saged sampean wani ngalah ngoten mengke lak dadi wong apik. Betul nggak soal jumlah akeh sithik apa-apa lho. Soal jemene niku lho. Ya senajan akeh lek sampean sing pas gak jemen, terus sampean weh ning wong, mergo ketepakan akeh ning hasil korupsi, ben selamat jur tak wehno wong kabeh aku tak gak usah duwe lah. Niku weh-weh akeh sing model ngono iku ora mergo demen. Mergo golek selamat ngoten niku gak oleh keapian. Ora oleh keapian. Pun Termasuk tingkah sing luhur malih, tingkah sing saged bangkitna malih niku walaya tawakkalu. Lan ora walaya tawakkalu lan ora tau pasrah, ora tau pasrah sapa wong. Sapa kanca mang ora pasrah pi umuri ing dalem pira-pira urusane wong illa ala Allah kejaba ing atase Allah. Kot sakoto. Teman-teman napa nggih? Kot sakoto teman-teman bendu ora seneng sapa sapa wong sing model ngoten niku sing pun bangkit na wong liya. Ora demen iktibaro nasi ing penganggepe menungso min ainihi saking pandangane man. Palaya romo ora ningali sapa man minhum saking nas saking menungso ora ningali doron ing madorot wala nafalan ora ing manfaat. Dadi ndelok wong niku padha. Wong sing maidu ndeke ya ora krasa dimadoroti, wong lem ndeke ya ora krasa tambah manfaati. Dilem ya pancet ngono, dipaido pancet ngono. Iya nggih. Panggah dipaido ya panggah. Gitu aja kok repot. Dilem ya ora kok terus mundak gedhe ya ora ya biasa kok terus mlaku sak iso-isone ngoten mawon. Mboten kok terus nek dilem mundak cuwepet layu banter lek dipaido terus lokro ya ora. Jadi pokoke panggah pancet. Mengko napa penganggepe wong sing model ngoten niku? Sak liyane Allah iku ora enek sing nggawa manfaat. Sakliane Allah ora enek sing iso nibakne madharat. Enak dadi wong ngeten iki. Jan penak dipaitu wong ya ora pengget, dilem wong ya ora mongkok. Pancet ajet. Ngeten. Wasakotot lan wis gugur apa nafsuhu nafsune man min ainihi saking pandangane man. Nafsunya, harga dirinya, diri sendiri itu sudah tidak menjadi perhitungan. Sudah dicoret dari perhitungan. Mergo ndek mengeto Gusti Allah tok. Liyane Allah ya apa, ngono tok. Dilokne wong, ya ben dong pancen aku asline elek kok. Dilokne mbok ya ben. Wis ngoten. Dilokne piye to? Anu jare sampeyan anu kurang ngene, kurang ngene pancen aku ora iso, pancen kurang tenan. Ya ora ngono, Pak, sampeyan lek dipaido mbok ya murid. Ngaku sing dipaido ora mureng-mureng kok kowe melok mureng-mureng lha apa? Wis ora usah melu-melu ning Senayan bareng ora usah. Aku sing dipaido ora apa-apa. Lho ngoten gak jane iki. Ini kok pancen mboten perlu kok. Napa gitu lek sampean dukung terus menang, terus lek sampean jaro terus kalah ora mesti. Nggih wis kadung gandule ning Gusti Allah. Ngono ta, penak-penak ngeten iki wis jar to ae. Dirinya sendiri saja sudah tidak jadi hitungan. Dia yang dihitung itu bagaimana rahmat Allah itu bisa menyebar. Itu saja yang jadi patokan. Soal penyebaran lewat sopoy, enggak masalah. Itu masalah. Falayu syahidu mongko ora bisa nyekseni sapa man. Lah kedue nafsu ora bisa nyekseni fi'lan ing penggawe. Bagi dia nafsu itu tidak punya pekerjaan apa-apa. Upama ketok tantang itu mandange krana diparingi Allah, upama Allah ora maringi ya ora iso apa-apa. Ya iso apa-apa. Walayak tadilan ora bisa natrapi sapa man. Lah kedhe nafsu ora bisa natrapi khazon ing kepentingan. Bagi dia nafsu itu minta apa saja bagi dia tidak harus dituruti. Lah nafsune dhewe njaluk gak dituruti, apa meneh nafsune wong liya ya malah ora dituruti blas. Kalau tidak mau mundur mau apa? Niku mergo karena awake dhewe ora wedi. Awake dhewe wis gak diitung, lha wong nek awake wong. Sing penting saiki lurus jujur. Apa sing dikersane Allah kuwi sing dilakoni, endi sing tak anggap maslahah kuwi sing tak tindakne, dene wong liya nganggep ora maslahah, wong-wong liya kuwi duduk Gusti Allah apa aku wedi. Dadi santai ya, Mbak. Santai. Lha kira-kira gak santai apa ora malah wis setruket biyen. Wong biyen asale setruk sehati malah sehat. Lah wong ngoten niku lho perlu sampean kancane. Sampean ben melok bangkit. Sampean ben melok munggah pikiran. Aja kok malah sampean medhun. Lah kula kelangan presiden terus piye? Lah kula dicopot terus lho. Lah sampean kok bingung kula ngono kelangan ora apa-apa kok sampean sing bingung. Enggak usah repot-repot sampean malah bingung. Wis sampean lho munggah sisa. Kula sampean melok munggah, kula carane berpikir iso padha lak gak enek masalah. Lah mari sak padha wis munggah sampean jek ning isore ya bingung sampean. Nek kono munggah sampean melok munggah. Jadi kalau bisa seluruh rakyat ini dijak munggah. Ben apa kumanan pandum rahmate Gusti Allah. Lega ngantuk sama jajal. Sama jajal. Ayo rombongan wong sak Indonesia ngempet. Ora duwe milik kepengin apa-apa kejaba milik Allah tok, ora tentrem. Lah iya ta. Ayo, wis wong sak Indonesia rombongan ora duwe milik, ora duwe pengin apa-apa kejaba mengridani Allah tok. Di sing diadepi ya kuwi sing ditandangi supaya manfaat. Ora kok terus tilak-tilik wong liya wis lah apa, aku lah apa ora tilik-tilik ngono. Saiki aku ngadepi apa, tak eguh ben iki maslahah kanggo masyarakat piye. Lah aku saiki nyekel perdagangan, piye perdaganganku ben maslahah. Lah aku nyekel pertanian, piye pertanianku ben maslahah. Lah aku nyekel pondok, piye pondokku ben maslahah. Lah aku duwe ngelmu, piye ngelmuku ben maslahah. Ora kok terus sing tukang nyekel sawah maju kiai lho mari kiai lho ngaji sak nggon-nggon lho mari waya wong tandur bareng mari ora iso tandur nah lho kiai genten kiai ini ngelokno sing duwe sawah mari wong tani-tani ku ngawur lho waya poso bareng tandur terus mari santriku gak iso poso lah iki mesti mari ruwet kabeh iki nek tukang maido-maido tok wis to sing duwe sawah ayo ngeguh piambre sawahe manfaat ya soal celah waktu iki didung to bareng-bareng. Mosok jam 1 bumi tandur kan ya ora pantes. Ya saiki piye musyawarah piambre penake. Nggone niku dhewe-dhewe. Tukang ngaji ayo sing ngaji sing apik, tukang tandur ayo tandur sing temenan, tukang dagang ayo dagang sing jujur temenan. Nek niku mengke manggon nggone dhewe-dhewe sadar nek niku lapangan rahmat, ya mboten enten masalah. Lah napa sing dipersoalke? Anane tumbuh persoalan ya mergo sing dadi cita-citane dudu Gusti Allah. Sehingga di cita-citanya aku ben menang aku ben oleh enggak nah, ini aku cita-citanya malah tabrak tabrak malah kaya bocah cilik jamaah traweh terus desekan baris wah aku sunuh harap aku sunuh harap akhirnya gak sudah jamaah malah batal kabeh niyu waya kunulan ono sopemen fi amalihi ing dalam pira-pira ngamale man kuliah sekabada amal iku jarian lumaku mengalir begitu saja amal-amal itu mengalir lho jenenge mengalir itu ya enek nggon alirane to nggih to nggih ngono mengalir ora ana nggon alirane jenenge banjir nggih to jenenge mengalir niku ya ana nggon alirane napa alirane niku ala muqtadus syar'i miturut tuntutane syariat. Syariat perintah apa lakon ana? Ngaten. Min ghairi ifratin kelawan tanpa banget-bangetaken wala tafritin lan ora sembrono. Ora kok terus tutuk-tutuk haram, tutuk-tutuk haram ya ora. Kok terus sembrono oleh kabeh ya ora ya. Menurut pas-pasan. Nek umume wong kuwate ming 8 rakaat ya 8 rakaat, sing kuwate 20 rakaat ya 20 rakaat, ora kok sing paling bener 8. Sing paling bener 20. Ini wis ora bener ya. Ya endi sing pantes, endi sing penak, endi sing sepakat nek masyarakate umume 8 ya melu 8, umume 20 20 kadang ora padha salah ya. Ya ngono wae penak to nggih. Lha kok iso puwet tentengan gawa barang perkara 8 karo 20, iki wis ora bener. Niku lah nggih, gambaran yang sing saged dikancani artinya bisa dipakai contoh pedoman supaya kita bangkit menuju Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saestu-estu saged ngancani utawi pados kaca sing modele ngeten iki wau. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam radhiyallahu tabaraka wa sahabatu Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdahu fi ni'amihi wa yukafi ma zidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik